Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuk kepada jalan yang seharusnya dilalui oleh seorang muslim. Dan kita semua faham bahwa man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka tiada satu pun yang bisa memindahkan dia dari kesesatan dia. Hendaklah seorang muslim setiap saat menghargai nikmat hidayah yang Allah berikan, mensyukurinya, dan memohon kepada Allah, berdoa agar Allah menetapkannya di atas hidayah. Beliau seringkali berdoa mengatakan, Allahumma ij'alni hadiyan mahdiyan. Au, ya Allah, jadikan aku adalah orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Beliau berdoa sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Terus kita bagaimana dengan hari-hari ke depan kita? Hari esok, lusa, pekan depan, bulan depan, apakah kita akan tetap merasakan hidayah ini? Dan semoga itu Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita akan mengkaji tentang beliau. Yang hari ini kita akan melanjutkan untuk mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana gangguan yang diterima oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya ketika menyampaikan agama Allah ini. Dan kita perlu mengambil pelajaran dari apa yang sudah dikaji. Kalau ternyata apa yang menimpa kita belum seberapa berkaitan dengan cacian dan makian. Sebentar lagi, apabila kita menyimak, membaca, mengetahui bahwa ternyata yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika menyampaikan kebenaran itu siksaan fisik. Jadi bukan hanya mental, tapi mereka juga mendapatkan gangguan-gangguan secara fisik. Bagi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi sahabat-sahabatnya yang berjuang untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada cara kedua, itu melawan dakwah dengan kekuatan. Silakan dibaca. Dan dia berada dalam dalam hidup kilometer yang Barakallahu fiik. Di sini disebutkan bagaimana mereka menyakiti Nabi alaihi salatu wasalam. Kisah yang pertama yang disebutkan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ketika seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat. Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, dia itu masuk Islam terlebih dahulu daripada ayahnya. Jadi Abdullah bin Amr bin As melihat peristiwa-peristiwa ketika di Mekah Al-Mukarramah. Di antara peristiwa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As adalah sesuatu yang sangat menyakitkan buat Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan di sini bahwasanya Abdullah bin Amr bin As melihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang dalam kondisi Nabi sedang sholat sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meletakkan selendangnya di leher Nabi alaihi salatu wasallam dan mencekiknya dengan cekikan yang keras. Lalu Abu Bakar datang membelanya, menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau dilihat bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, ya ada sahabat-sahabat yang hanya ingin hidup nyaman. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah. Sampai akhirnya diusir pun oleh orang-orang musyrikin dan Nabi hijrah, Abu Bakar yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam kesempatan ini bagaimana Abu Bakar yang menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab ini sebenarnya menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh mungkin tidak menyebutkannya di sini. Jadi Ummu Kalthum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab, Utaibah ibn Abi Lahab. Dia menikah sesama sepupu. Tapi karena kebencian Utaibah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, diceraikan putri Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya dengan perintah Abu Lahab. Kalau kita melihat, terkadang ada seorang yang gara-gara hijrah diceraikan oleh suaminya. Ternyata putri Nabi SAW mengalami hal itu. Dan itu bisa jadi merupakan kebaikan buat dia. Ketika memang harus berpisah dengan orang-orang yang tidak sejalan. Dengan manusia-manusia yang mungkin tidak pantas menjadi pendamping hidup kita. Baik itu seorang istri atau seorang suami. Bukan hanya menceraikan putri Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata dia juga menyakiti mertuanya yang merupakan ya sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kesalahan terjemahan ya sebenarnya. Anda lihat di sini disebutkan, disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah membunuh Utaibah dengan gigitan anjing. Jadi di bahasa Arabnya Rasulullah SAW mendoakan memang agar Allah menguasakan atau mengirim seekor kalb. Kalb itu artinya bisa jadi anjing, bisa jadi binatang buas. Jadi tidak harus anjing. Biasanya binatang buas itu ya singa, dan yang Allah kirim itu adalah singa, bukan anjing. Cuma di sini terjemahkan agar Allah membunuh Utaibah melalui gigitan anjing. Agar Allah membinasakan Utbah dengan binatang buas yang memakan dia, yang menggigit dia. Lalu Utaibah ibn Abu Lahab melakukan perjalanan menuju ke Syam dalam perdagangan. Sampai di suatu tempat yang namanya Az-Zarqa, ya, di Yordania sekarang itu. Di situ dia mendengar suara bukan lolongan anjing, tapi yang didengar itu auman singa. Disebutkan Zairul Asad. Jadi di sini disebutkan kemudian serigala. Itu auman singa. Ketika mendengar auman singa itu, ketakutan si Utaibah ini. Sama sahib-sahibnya ditanya, kenapa engkau? Ada apa kok takut, orang jauh suara itu? Dia ingat dengan doa Nabi SAW. Utaibah mengatakan doanya tidak ada yang tidak dikabulkan. Percaya mereka, jemaah. Percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Utaibah mengatakan, ya wail ummi huwa wallahi akili. Demi Allah tuh binatang buas akan makan aku. Kenapa? Karena dia percaya kalau doa Nabi alaihissalatussalam dikabulkan. Apa yang menyebabkan dia kemudian tidak beriman kepada Nabi alaihissalatussalam? Kesombongan. Kesombongan. Merasa lebih baik dari orang itu, kemudian tidak mau mengikutin yang lebih muda umpamanya, karena dia lebih tua, lebih sepuh, lebih senior. Itu terjadi. Dan Utaibah bin Abu Lahab percaya kalau dia bakal dimakan. Apa yang terjadi? Disebutkan di sini dalam bahasa Indonesia, datanglah seekor serigala yang mengelilingi mereka. Jadi, saya bukan serigala. Dalam bahasa Arab yang disebutkan, fa'atafa bihimul asad tilkal laila. Asad itu keliling mereka. Mengelilingi mereka. Dan di kitab lain disebutkan bahwasanya teman-temannya Utaibah ini meletakkan Utaibah di tengah. Karena dia ketakutan, benar-benar ketakutan. Sudah tidur di tengah. Datang singa pada waktu itu mengelilingi mereka, dicium satu-satu kepala itu. Ketika mendapati kepala Utaibah, diterkam kepalanya. Maka itu yang dikatakan, huwa wallahi akili kama da'a Muhammadun alaiya qatalani ibn Abi Kabsha wa huwa wi Makkah. Aku dibunuh oleh ibnu Abi Kabsha sementara dia berada di Makkah. Karena dia mendoakan atas kebinasaan melalui gigitan anjing. Bukan gigitan anjing, sekali lagi ini diperbaikin ya. Kemudian disebutkan serigala itu menerkam kepala Utaibah. Padahal dalam bahasa Arabnya disebutkan fa'akhadhal asad. Singa itu menerkam kepala, fadzabahahu. Menerkam kepala dan menyembelihnya. Akhirnya putus lehernya Utaibah ibn Abilah. Subhanallah ya. Nabi alaihissalam sabar. Tidak membalas. Tapi beliau mendoakan. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang masih bisa ditoleransi, Nabi mendoakan kebaikan buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah. Tapi dalam kondisi-kondisi yang sudah kebablasan, sudah keterlaluan, sepupunya sendiri, mantan menantunya, artinya ini mertuanya, itu melakukan tindakan yang sangat memalukan. Jadi ingat, anjing diganti dengan binatang buas, serigala diganti dengan singa, karena asad itu adalah singa. Baik, yang selanjutnya, بارك الله فيك، سبحان الله. Sahabat-sahabat ini tatkala mulai Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah terang-terangan, sebagian di antara mereka ingin menunjukkan perannya juga. Mereka ingin mendakwai kaumnya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke Masjidil Haram dipukulin oleh orang-orang musyrikin. Dalam riwayat lain dia dipukulin karena belain Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai wajahnya itu udah enggak beraturan. Sampai pingsan dikatakan. Ketika dia pingsan dia dibawa ke rumahnya oleh orang-orang, ya sudah pingsan udah dibawa ke rumah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu siuman dari pingsannya, ada ibunya disebutkan dalam riwayat itu, Abu Bakar bertanya, "Kaifa Rasulullah SAW? Gimana Nabi alaihi salatu wasallam?" Bayangkan ibunya sampai marah. "Engkau ini seperti ini itu gara-gara dia. Kenapa malah dia yang diingat?" Itulah cinta jemaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu datang membacakan Al-Qur'an dengan suara yang keras dan dipukul sama orang-orang Quraisy. Dia itu ngomong kepada sahabat-sahabatnya, "Aku kepingin memperdengarkan mereka Al-Qur'anul Karim." Kata dia, "Sudah berangkat." Padahal udah dikasih peringatan, "Antum kalau ke sana, engkau kalau ke sana nanti dipukulin sama orang." "Enggak apa-apa, ana mau berangkat." Akhirnya dibaca dengan keras oleh Abdullah bin Mas'ud. Dipukulin balik lagi. Ketika balik ke sahabat-sahabatnya, dia sudah enakan, dia ngomong, "Aku mau berangkat ke sana lagi." Kata teman-temannya, Ibnu Mas'ud, "Udah cukup udah." Artinya mereka sayang. Kita berdakwah iya, tapi kita juga harus melihat kondisi. Itu Abu Bakar. Orang yang terpandang. Kalau Abdullah bin Mas'ud memang orang miskin. Pantas mungkin. Namun ternyata gangguan orang-orang musyrikin bukan hanya buat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang berada pun mereka tidak luput dari gangguan mereka. Ini semua pelajaran buat kita jemaah. Kita baca kayak gini nih, lalu kita lihat anak nih gimana ya, Naya? Baru tidak ditegur sama temennya, ditinggalin sama temennya, nggak diajak ngomong sama teman-temannya, di remove dari grup ya semuanya. Kadang kala udah kebingungan. Baik, bagaimana dengan Mus'ab bin Umair? Silakan dibaca. Allahu Akbar. Kita lihat nih. Bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya. Anak konglomerat. Disebutkan di sini. Kana fatan muna'aman. Pemuda yang hidup dimanja. Penuh dengan kenikmatan dia. Ibunya sayang banget sama Mus'ab bin Umair. Ketika tahu bahwasanya Umair masuk Islam, maka dikasih pilihan. Keluar dari rumah atau tetap Islam. Keluar dari rumah. Tidak membawa apa-apa. Ini pelajaran buat orang-orang yang hijrah. Yang kadang-kadang diusir sama keluarganya. Kadang-kadang orang tuanya gak mau kenal sama dia. Sudah. Buat ibu, ibu gak punya anak lagi namanya engkau. Umpamanya. Itu terjadi. Terus bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sekarang kondisinya ya lebih baik lah. Mus'ab bin Umair gak memiliki sesuatu apapun yang bisa menghilangkan laparnya. Berat dia melakukan itu. Kulitnya mengelupas. Karena beda jamaah ya. Kalau orang hidup susah, kemudian jadi susah, gak ada masalah. Dia memang biasa susah. Tapi orang kaya yang biasa perawatan umpamanya, yang biasa pakai krim, pakai lotion, Kemudian tidak pakai itu semua. Tidak punya apa-apa. Hidup di bawah terik matahari. Diusir dari rumahnya. Tentunya dia akan berbeda. Gangguan itu semakin menyakitkan dia. Tapi subhanallah. Mus'ab ini menjadi delegasi pertama, utusan Nabi pertama yang berdakwah ke Madinah. Karena kondisi dia akhirnya menyebabkan dia jadi menuntut ilmu terus kepada Nabi SAW. Dan ini hikmah. Ketika orang dikeluarkan dari keluarganya, diusir dari keluarganya, tidak harus atau tidak boleh orang ini berlarut-larut dalam kesedihannya. Gimana Ustaz, anak tidak dianggap anak sama orang tua sekarang. Anak gak lagi dikasih nafkah. Anak kuliah kata orang tua gak ada lagi. Ibu gak akan kirim duit umpamanya. Selama engkau belum meninggalkan ajaranmu. Tapi tatkala seorang bersabar, didoakan kedua orang tuanya, maka dia melihat Mus'ab bin Umair pernah hidup susah seperti itu. Ya kalau susahnya enggak seperti susahnya yang sekarang, ini kulitnya sampai ngelupas kulitnya Mus'ab bin Umair. Ya Allah. Baik, dilanjutkan. Barakallahu fiik. Kita lihat Bilal bin Rabah. Memang kondisi orang yang tidak memiliki pelindung, orang yang tidak memiliki keluarga, semakin dahsyat siksaan yang akan didapat dia. Hadza Bilal bin Rabah. Dia itu diikat lehernya, dikasihkan anak-anak. Dibawa keliling, ditarik-tarik. Kalau sudah panas, ditidurkan, ditelentangin. Dikubur di atas batu-batu yang panas. Kasih tanah. Kita ada yang seperti itu, jemaah? Demi melaksanakan agama ini. Subhanallah. Dan Bilal ketika Umayyah bin Khalaf sudah mengatakan la tazalu hakadha, engkau akan tetap seperti ini sampai mati atau engkau kufur dengan Muhammad. Apa jawab Bilal? Semoga salat dan salam tercurahkan untuk baginda Nabi kita dan Allah meridhai Bilal bin Rabah. Dia mengatakan ahadun ahad. Ahad, ahad. Allah itu esa. Allah itu esa, kata Bilal. Satu Allah. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika dibeli, atabi'uni Bilalan, kau jual kepada aku Bilal. Kata Umar, iya. Ashra uqiyah atau khamsa uqiyah. Lima uqiyah dari emas. Lima uqiyah itu 5 dinar kira-kira. Anda lupa uqiyah ini. Dibeli, dikasihkan. Karena tidak ada gunanya budak ini. Umayyah bin Khalaf ketika dibayar dengan harga yang diminta oleh Umayyah. Umayyah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, kalau engkau tadi tawar Bilal ini satu uqiyah, aku akan jual. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau engkau tidak menjual Bilal kecuali 100 uqiyah, aku akan beli Bilal. Artinya mereka tidak berpikir lagi, suruh jamaah. Demi menyelamatkan saudaranya. Walaupun harus keluar duit dari dia. Subhanallah. Ini kadangkala kita ketika mendapatkan saudara-saudara kita yang hijrah. Kita jadi pelit. Kita gak mau bantuin dia. Padahal dia perlu bantuan kita. Kita jadi berlepas diri kepada teman-teman yang hijrah. Maka kita perlu nih panitia-panitia kajian. Untuk memberikan perhatian lebih kepada teman-teman yang hijrah. Kalau mereka memang tidak mendapatkan tempat tinggal karena diusir. Kalau karena dia di PHK dari tempat kerjanya. Kalau akhirnya dia berusaha mencari kerjaan. Dalam proses itu kita perlu membantu. Karena Nabi SAW ketika hijrah sampai ke Madinah. itu sahabat semuanya miskin. Hartanya ditinggal semua di Mekah. Enggak punya apa-apa mereka. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW menjadikan sahabat Muhajirin bersaudara dengan sahabat Ansor. Harus ada yang melindunginya. Walaupun ya keimanan orang kuat dengan petaka yang menimpa dia, dengan badai yang menerpa dia, tapi tetap butuh yang menampingi, butuh yang memegang tangannya. Maka dikatakan, kini perlu perhatian sama saudara-saudara kita yang seperti itu. Ada orang yang mengatakan, akhaka akhaka fa inna man la akhalahu kasa'in ilal hijabi ghairi silah. Saudaramu, perhatian sama saudaramu. Orang itu yang tidak punya saudara, yang tidak perhatian sama saudara. Seperti orang yang perang tidak bawa senjata. Maka kita perlu perhatian. Abu Bakar Siddiq punya fulus, maka dia dengan duitnya. Dia beli bila. Tidak tega melihat orang ini siksa. Ada kesempatan untuk membebaskan, bebaskan. Dan subhanallah ya, anak lupa, mudah-mudahan sudah selesai. Ada kejadian di Jember ini. Coba anda tanyakan lagi nanti. Ada seorang perempuan, dia kerja sebagai SPG, kalau nggak salah. Penjual apa di Situbondo sana. Dia itu ternyata kerja dan sudah kontrak. Dalam kontraknya itu, kalau dia berhenti, itu harus bayar 15 juta. Dan dia nggak punya untuk bayar itu. Ana lupa cerita itu. Nanti ana tanyakan, subhanallah, ana jadi ingat dia. Baik. Subhanallah. Jadi ketika seorang memiliki harta, melihat saudaranya yang hijrah, membutuhkan bantuan, bagi duitnya. Buka lapangan kerja buat mereka. Sambil dibina. Kadang-kadang memang Ustaz ana takut pura-pura dia hijrah. Ya kita perlu mempelajari mereka. Tapi yang jelas, jangan ditinggalkan. Antum bakal ditanya sama Allah SWT. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi SAW mengatakan, al-mu'min akhul mu'min. Beliau memisalkan, permisalan orang-orang beriman itu kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebagian menguatkan sebagian lainnya. Maka kita perlu, kita punya rezeki lebih. Sudahlah, pemaya ini kayak Balansia, bikin ada punya sekolahan, mungkin juga perhatian sama teman-teman yang baru hijrah, yang pertama kali datang kajian, ya. Dilihat memang kalau memang dia benar-benar hijrah, butuh bantuan kita, bantu semampu kita. Dan apa yang kita lakukan, pemaya man mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun. Misal anda enggak punya harta, tapi anda punya link, anda punya kenalan, anda punya ini itu, fadhil. Lakukan itu. Baik, dilanjutkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kita lihat bagaimana perjuangan mereka demi menegakkan agama Allah. Cuma kepingin Islam, enggak neko-neko. Dia ingin mempertahankan keislamannya. Satu keluarga masuk Islam, satu keluarga disiksa. Mereka menyiksanya di terik matahari. Kita tahu Makkah bagaimana ketika matahari terik. Dibawa, disiksa di sana. Yasir mati dalam siksaannya. Sumayyah ibunda Yasir. Bagaimana sang anak melihat bapaknya dibantai. Sang anak melihat ibunya ditusuk di kemaluannya dengan tombak. Sampai dia tewas. Menjadi wanita pertama yang mati syahid. Subhanallah. Mereka mengorbankan nyawanya. Kalau langsung mati mungkin orang nyaman. Tapi mereka disiksa. Dikasih dua pilihan, Islam atau disiksa terus. Atau kalau enggak keluar dari Islam. Jadi benar-benar Orang-orang musyrikin sudah ya sudah gila dalam siksaan yang mereka berikan kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya membantu mereka, memanggil sahabat-sahabat ya untuk kumpul nih berontak. Enggak, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Maka yang bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau beliau lewat melihat keluarga Yasir lagi disiksa, beliau mengatakan abshiru ala Ammar wa ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kalian. Sabar dan ada kabar gembira buat kalian. Surga tempat kalian. Ketika orang mendengar surga, selesai semuanya jamaah. Istri Fir'aun, ketika disiksa oleh Fir'aun, dan kita tahu bagaimana seorang raja yang sangat zalim seperti Fir'aun, menyiksa istrinya sendiri, dipanggil pengawalnya, dipanggil panglimanya untuk menyiksa istrinya sendiri. Apa yang dilakukan istri Fir'aun? Dia hanya berdoa minta sama Allah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wanajjini min fir'auna wa amalihi. Wanajjini minal qawmi zalimin. Dia ingat sama surga. Ya udah. Mau disiksa, mau dibantai, mau dipotong-potong tubuhnya. Kalau aku tidak mati sekarang, besok aku akan mati. Kematian itu pasti datang. Tapi bagaimana seorang ketika, subhanallah, ketika dia mati dalam rangka menegakkan agamanya. Ada seorang syekh, ini ceritanya Syekh Abdul Razak ya, hafizahullahu ta'ala, syekh cerita, bahwasanya ada seorang syekh yang biasa hari Kamis, dia itu datang ke daerah untuk berdakwah. Dia biasa. Suatu hari dalam perjalanan dia, mobilnya itu terbalik. Dia masuk rumah sakit ya. Akhirnya dia mungkin ada patah tulang atau apa macam-macam. Akhirnya banyak orang yang mengunjungi dia, yang membesuk dia. Kata Syekh ini cerita, ada satu ucapan salah satu teman yang ngunjungin dia yang membuat ana jadi terhibur dengan kejadian ini. Ada satu orang datang kata dia mengatakan kepada syekh yang kecelakaan ini kata dia, engkau berjalan di jalan Allah. Kemudian engkau terluka. Engkau keluar di jalan Allah untuk berdakwah, kemudian engkau terluka. Aku kepingin keluar di jalan Allah dan aku mati. Kata syekh itu, aku tidak terhibur seperti terhiburnya ucapan ini. Artinya ketika seorang berjalan untuk menegakkan jamaah Allah, kemudian dia terluka, dia diganggu, dia disakiti, atau bahkan dia dibunuh. Seperti Sumayyah. Semua itu jadi ringan karena dia lakukan semua ini karena Allah Jalla Jalla. Karena sejatinya kita akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat. Kita bakal ninggalin dunia ini. Tapi bagaimana seorang muslim memilih. Ketika dia mati di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kalau yang tersiksa hanya kulit. Kalau yang tersiksa hanya daging dan tulang. Tapi jangan sampai kita tersiksa dengan api neraka yang menyiksa segala-galanya. Taib, itu keluarga Ammar bin Yasir. Nabi tidak menyuruh sahabatnya berontak. Nabi nyuruh mereka sabar. Sabar. Surga tempat kalian. Baik. Khabbab bin Arad. Silakan dibaca. Baik, barakallahu fik. Sebelum pindah kepada Ibunda Bilal, Khabbab bin Arad. Ini ada terjemahan yang kurang lengkap ya. Di sini disebutkan mereka meletakkan Khabbab di atas batu. Tapi di dalam bahasa Arabnya disebutkan وكانوا يضعونه على الجمر. Khobab itu ditaruh di atas bara api, bukan batu. Kemudian di atasnya dikasih batu. Artinya supaya dia tidak bisa bangun. Sampai akhirnya bara api itu, maka di sini disebutkan, na'am. Ya, ini terjemahannya dibetulkan jamaah karena sangat jauh sekali dari bahasa Arabnya. Mereka meletakkan khabab di atas bara api dan meletakkan batu-batu di atas badannya hingga di bahasa Arab disebut fala yutfiul jamra illa wadku dhahrihi yadhubu 'alayha. Jadi bara api itu tidak mati kecuali ketika kulitnya khabab itu ngelupas dan mematikan bara itu. Maka yang disebutkan bukan terluka di atas batu-batu ini, tolong dibetulkan ya. Ana heran banget kok bisa sampai seperti ini terjemahannya. Jadi ingat, hingga bagian belakangnya terluka di atas batu itu salah, sehingga bara api itu mati gara-gara kulitnya khobab mengelupas dan menutupin bara itu. Jadi basahnya. Kita tahu orang kalau dibakar kan ada yang keluar, ada kayak air yang keluar. Itu yang mematikan bara itu. Maka ketika Khabbab bin Arad datang ke majelisnya Umar, Umar mengatakan kepada Khabbab, udnu. Umar mengatakan, kemari kau mendekat. Lalu dia mengatakan, "Fama ahadun ahaqqu bihadzal majlis minka illa Ammar." Tidak ada yang lebih pantas untuk duduk di majlis ini kecuali Ammar bin Yasir. Umar minta kepada Khabbab untuk menunjukkan bekas siksaan orang-orang musyrikin. Itu Khabbab membuka punggungnya saja. Ditunjukkan kepada mereka. Maka Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, aku tidak pernah melihat punggung seperti punggungnya Khabbab bin Arad. Artinya sahabat itu udah gak peduli sama tubuh mereka, jemaah. Kita kadang-kadang peduli dengan tubuh kita untuk tetap halus, ya, tangan kita untuk halus. Wajah kita untuk tetap cantik, untuk tetap putih. Mereka itu pikirannya sudah bagaimana menyelamatkan agamanya, bukan menjaga postur tubuhnya. Makanya kita benar-benar kalau melihat kondisi kita dibandingkan dengan mereka, Allah, gak ada apa-apanya kita ini, jemaah. Mereka mempertahankan keimanan mereka, harta mereka tinggalkan, tubuh mereka, nyawa mereka, semua dikorbankan. Padahal mereka bisa mengatakan pura-pura umpamanya tidak, pura-pura tidak beriman, tapi dijaga sama mereka keimanan yang ada pada diri mereka. Itu Khabbab bin Arad. Dan satu pesan penting, Khabbab bin Arad pernah mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam bersama beberapa orang-orang lemah yang disiksa. Ketika itu Nabi alaihissalatu wassalam sedang tiduran di naungan Ka'bah. Khabbab datang mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah SAW, apa engkau tidak berdoa mohon kepada Allah buat kami? Apa engkau tidak minta tolong sama Allah buat kita yang lemah-lemah kayak gini? Lalu Nabi bercerita untuk menguatkan Khabbab dan para sahabat-sahabat yang disiksa. Beliau mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Dulu tuh kalian tahu orang-orang sebelum kalian. Ada di antara mereka yang ditanam di bumi. Kemudian ditaruh gergaji di atas kepalanya. Digergaji itu orang sampai terbelah kepalanya, dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Sebagian di antara mereka yumsyab bi amsyatin min hadid, disisir dagingnya itu, disisir dengan sisir dari besi. Jadi kayak dagingnya dikuliti dari, sehingga terpisah daging itu dari tulang. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Siksaan yang ditimpa mereka tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Allah bakal menyempurnakan urusan agama ini. Sehingga nanti ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, mereka tidak takut kecuali kepada Allah dan mungkin serigala-serigala yang menyerang kambing-kambingnya. Lalu Nabi mengatakan kepada Khabbab, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Bayangkan. Sumayyah sudah tewas. Yasir tewas. Khabbab disiksa seperti itu. Nabi masih mengatakan, kalian terburu-buru. Terus bagaimana dengan kita, jemaah? Kalau yang seperti itu dikatakan terburu-buru. Terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Dan kita yang sudah mendapatkan hasil, malah gak beribadah. Malah meremehkan agama. Ketika peluang untuk beribadah, peluang untuk menampakkan tauhid kita, peluang untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, itu terbuka, kita malah malu untuk menampakkan dan menunjukkannya. Mereka itu disiksa, mereka kadang-kadang menyembunyikan keislamannya. Ketahuan disiksa. Maka kita harus tahu diri. Jadi kalau kita bicara hikmah, wallah, hikmah itu untuk menguatkan kita yang sedang hijrah ini, untuk bertahan. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga dalam kondisi seperti ini? Ini dikatakan kepada para sahabat Nabi yang mereka mengalami siksaan seperti Khabbab bin Arad. Mereka meninggalkan negeri mereka, hijrah ke Madinah, meninggalkan segala harta mereka, hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Allah menurunkan ayat ini menegur mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa menimpa orang-orang sebelum. Masathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, ditimpa petaka. Digoyahkan bumi ini, digoncangkan untuk menguji keimanan mereka. Sehingga Nabi, hatta yaqulur rasul, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah. Dilihat pertolongan Allah lambat banget buat mereka. Tapi mereka yakin. Ala inna nasrullahi qarib. Para sahabat Nabi, ketika diserang, nanti kita akan bahas ketika perang Khandaq. Ya. Ketika perang Khandaq didatangi dengan 10.000 tentara yang hendak menghabisi kota Madinah. Dalam kondisi mereka tidak ada makanan, musim dingin. Itu apa kata para sahabat Nabi ketika datang pasukan itu? Mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini nih janji Allah dan Rasulnya. Janji yang mana? Janji kalau kita enggak akan masuk surga kecuali kita butuh mempertahankan keimanan kita. Kita harus ditimpa dengan seperti apa yang menimpa orang-orang sebelumnya. Makanya kita yang hidup senang ini berusaha untuk mewakafkan dirinya, mewakafkan waktunya, mewakafkan hartanya demi untuk agama ini. Cukup mereka yang berdarah-darah. Cukup Sumayyah yang ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas. Cukup Khabbab bin Arth yang dibakar di atas punggungnya. Demi mereka mempertahankan Islam mereka. Kita sekarang, ya dengan kemampuan kita. Menjaga agama Allah ini. Mengajak orang-orang untuk terus mengamalkan agama Allah ini. Baik, dilanjutkan. Barakallahu fiik, subhanallah. Budak-budak yang disiksa, yang lemah-lemah tentunya. Disebutkan di sini, ada Amir bin, ibunya Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, ada lagi Zinnirah. Ya. Zinnirah ini, subhanallah, yang ketika dia masuk Islam, dia disiksa oleh keluarganya, dan jadi buta dia. Zinnirah jadi buta. Mereka mengatakan, nah kau jadi buta gara-gara Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka yang membuat dia buta. Kata Zinnirah, enggak. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kembalikan pandanganku. Dan Allah kembalikan pandangannya. Dan itu termasuk yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya harta. Subhanallah ya. Allah mengatakan, subhanallah, ana lihat, kok ana jadi lupa dengan ayatnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Gimana ayat sebelumnya? Astaghfirullahaladzim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Terus inna alaina in lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Itu Abu Bakar. Abu Bakar yang punya harta, dia bebaskan budak-budak yang lemah. Bapaknya Abu Bakar datang sama Abu Bakar. Abu Bakar, kalau kamu mau membebaskan budak, bebaskan budak-budak yang perkasa, yang kuat-kuat sehingga mereka belain engkau. Di sini Abu Bakar mengatakan kepada ayahnya, ayahanda, aku menginginkan sesuatu, bukan yang engkau inginkan, kata dia. Apa yang diinginkan Abu Bakar? Illa btiga'ah. Alhamdulillah. Illa btiga'ah wajhi rabbihil a'la. Yang dicari keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Jadi sekarang nih, teman-teman yang punya kelebihan harta, jadikan hartanya ini untuk membela agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq tidak takut miskin dengan berbagi hartanya. Dan ternyata dia terus Allah kasih. Kenapa kita takut miskin? Tatkala kita berbagi. Baik, itu orang-orang yang disiksa. Dilanjutkan. Allahu Akbar jemaah. Nah, ini terjemahannya dibetulkan dulu. Jadi disebutkan di sini ma yu'dzaruna bihi fi tarki dinihim. Apakah orang-orang musyrik telah berlebih-lebihan dalam menyiksa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ada uzur bagi sahabat Nabi untuk meninggalkan agama. Itu maknanya. Bukan supaya meninggalkan agama. Tentu siksaan itu untuk mereka meninggalkan agama. Tapi yang ditanyakan ini, sehingga mereka ada uzur, ada alasan untuk meninggalkan agama. Ya, orang kalau disiksa dengan siksaan yang dia tidak tahan, maka boleh dia pura-pura keluar dari Islam. Lalu apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, "Na'am." Artinya siksaan yang diterima oleh para sahabat Nabi itu ada alasan buat mereka untuk taqiyah, untuk keluar dari agama. Mereka ada uzur ketika meninggalkan agama karena memang kondisinya tidak, kalau tetap bertahan, ya mereka siksaan itu tidak berhenti. Di sini disebutkan orang-orang itu membuat lapar para sahabat, membuat mereka haus sehingga mereka tidak lagi mampu berdiri. Ini terjemahan dari mana jamaah? Karena di bahasa Arabnya, mana fullpen bentar. Di bahasa Arabnya disebutkan hatta mayakdir ayastawiya jalisan, sampai dia enggak bisa duduk, bukan berdiri, hingga mereka tidak lagi mampu duduk karena siksaan itu. Kemudian ya, mereka akhirnya mengabulkan, menyebutkan apakah Lata dan Uzza Tuhan kalian, bukan Allah? Mereka mengiyakan, iya. Dan jika ada onta lewat, ini juga onta lewat, Anda jadi bingung. Terjemahannya enggak ada onta di bahasa Arabnya. Yang ada ju'al. Afwan, bentar. Naam. Hatta innal ju'la la yamurru bihim. Sampai ju'ul itu kumbang. Bukan jamal. Kalau jamal itu onta. Tapi di bahasa Arabnya ju'al. Ju'al itu ada kumbang kecil yang biasanya dia itu menggulirkan kotoran yang dia kumpulin ya, kemudian seperti bola di depannya, itu ju'al. Jadi ketika mereka dalam siksaannya enggak bisa bergerak, kemudian ada kumbang yang lewat, ditanya, ini kumbang Tuhanmu? Na'udzubillah jamaah. Ya bisa dibayangin gimana siksaan yang didapati oleh mereka. Tapi ternyata mereka disuruh bersabar menghadapi itu, bukan berontak. Maka ini ya Allah ya, bentar. Taib, silakan. Ini kita udah selesai dari cerita. Sebenarnya cerita ini banyak ya. Cuma Syekh memberikan contoh, ditutup dengan yang terakhir dengan ucapan Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwasanya siksaan yang diterima mereka itu sebenarnya menjadi uzur buat mereka untuk keluar dari agama Islam walaupun pura-pura. Taib, kita masuk ke masalah hikmah. Walaupun tadi beberapa hikmah sudah kita sebutkan, tapi kita mengulangnya kembali supaya kita semakin mantap ya menjadi seorang muslim dalam mempertahankan agama ini. Silakan. Barakallahu fiik ya. Iya, di sini Syekh menjelaskan tentang nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita sadar nih. antum ini sedang dalam nikmat sekarang. Kita di Indonesia jamaah, Allahu Akbar. Negeri kita ini memberikan kebebasan untuk berdakwah. Kemarin sempat ramai masalah cadar. Tapi alhamdulillah akhirnya lolos juga masalah cadar. Dan ke depan, ana optimis. Negeri kita semakin baik insya Allah. Dengan apa? Ya dengannya ada kajian-kajian seperti ini. Yang memberikan pemahaman kepada setiap muslim. Kalau dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dan tatkala Islam diamalkan dengan baik dan benar, yang akan meliputi negeri ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang baik, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih sekarang yang di Indonesia hendaklah melihat. Baca sejarah udah kita baca. Kita dapat pelajaran tadi. Dan masih banyak sejarah lain yang perlu kita baca. Supaya antum mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada antum. Antum bisa baca sejarah bagaimana umat Islam di Spanyol umpamanya. Nih, majelis taklim ini Balansia. Coba, bagaimana umat Islam di Balansia nol, gak ada lagi sekarang. Kemana mereka? Habis mereka jamaah. Siksaan yang didapat sama mereka, ya kurang lebih mungkin mirip dengan siksaan yang diterima oleh Bilal. Oleh Khabbab bin Arq. Sebagian mereka itu ditidurkan di atas ranjang yang isinya paku. Sampai mati perlahan-lahan. Na'udzubillah. Maka baca sejarah itu. Supaya kita enggak selalu mengeluh. Jemaah. Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara apa? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kalian. Lihat yang di bawah kalian. Jangan mendongak ke atas. Kita bisa terpleset, bisa tersungkur, bisa masuk ke dalam jurang. Kalau kita jalan melihat ke atas, lihat kepada yang di bawah kalian. Baca sejarah. Sekarang pun kita bisa melihat, bukan sejarah lagi. Kejadian hari ini. Saudara-saudara kita di Ghouta. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana anak-anak yang menarik tangan ibunya yang sudah tewas? Ada anak-anak yang menarik tangan adiknya yang mati. Mereka hidup tanpa ayah, tanpa bapak kemudian. Kita lihat kondisi saudara-saudara kita di Rohingya. Bagaimana penyiksaan itu resmi dari pemerintah. Dan dunia diam. Kita nyaman jemaah. Tapi kita sekali lagi, kita kadang-kadang dengan kenyamanan ini malah lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah memberikan bala, memberikan petaka kepada satu kaum. Itu karena Allah cinta sama mereka. Jangan dipikir antum yang berada di Indonesia, yang hidup dalam kenikmatan. Oh, Allah cinta sama kita. Dari mana kita tahu Allah cinta sama kita? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka. Kalau antum bisa taat sama Allah. Kalau kita bisa taat di Indonesia sama Allah. Bisa jauh dari kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah cinta sama kita. Karena di antara tanda cinta Allah kepada hambanya. Allah berikan taufik kepada dia untuk menjalani jalan ketaatan. Maka ingat nih. Disebutkan sebuah nikmat dapat diketahui melalui dua hal. Maka orang kalau sudah kehilangan nikmat itu baru dia tahu kalau ternyata itu nikmat. Itu dia tahu. Kemudian tadi ditambah lagi kita mengenal sejarah. Kemudian mengenal kenyataan realita yang ada. Kita bisa melihat jamaah orang-orang yang kelaparan. Subhanallah. Anak kadang-kadang punya anak. Gak mau makan. Itu ibunya. Ambilin foto. Kelaparan di Afrika. Dia tunjukin nak. Lihat nih nak. Mereka kepingin makan nak. Gak ada makanan. Kenapa engkau yang ada makanan di depan gak makan? Akhirnya anak-anak mau makan akhirnya. Tapi artinya kita melihat realitas seperti itu, masya Allah. Ana pernah cerita sama anak-anak yang laki, Mas Lama. Ana ngomong sama dia, nak, olahraga nak, ana ngomong. Yang kuat. Dia kelas 5 sekarang. Ana kenal sama dia. Nanti kalau abah mati, siapa yang jagain keluarga? Kau katakan orang-orang Yahudi itu bagaimana membunuh saudara-saudara kita. Kata dia, kau harus siap untuk melakukan itu. Akhirnya ketika anak ini ditampakkan perkara seperti itu, dia akhirnya semangat. Ya, sudah ditumbuhkan di diri dia, nak, kau tuh punya musuh. Ada musuhmu yang menantimu, yang bakal menghabisi. Betul. Allah sudah mengatakan, walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kita ikut agama mereka. Itu ditumbuhkan bahwasanya memang ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Maka kita perlu siap-siap. Bukan kita kerja cuma cari makan, kerja, kemudian dapat duit, pesta sana, pesta sini. Baca sejarah dan lihat realita. Ada, subhanallah ya, pada waktu itu ada orang-orang yang foto-foto di Masjid Nabawi. Dia foto ini, foto itu, macam-macam. Dulu masih belum ada zaman HP kayak sekarang. Sekarang sudah balak ini foto ya. Kemudian ada teman dari Suriah. Melihat orang lagi sibuk foto-foto. Orang pada ngaji ini sibuk foto-foto. Dipanggil sama dia. Kenapa untuk foto-foto, katanya? Buat kenang-kenangan, kata dia. Buat kenang-kenangan. Lalu teman ana ini ngomong, kalau antum mau buat kenang-kenangan, antum ambil foto saudara-saudara antum yang dibantai di Palestina. Antum ambil foto saudara-saudara antum yang dibantai di Suriah. Antum ambil itu buat kenang-kenangan di rumah antum. Supaya antum mensyukuri nikmat Allah. Wallahi sahih, jemaah. Kita tuh kalau enggak melihat seperti itu, kita akan kurang bersyukur. Akhirnya ibadah kita berkurang ya. Baik, yang kedua. Subhanallah, kita lihat nih. Jadi kalau kita hidup susah, hidup melarat, itu bukan ukuran, bukan tolak ukur orang ini dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia di sisi Allah, enggak. Dunia ini, jamaah, dunia ini tidak lebih di sisi Allah daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tidak lebih di sisi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat. Maka jangan bangga dengan dunia yang dikumpulkan. Jangan bangga dengan kendaraan yang dinaiki. Jangan bangga dengan HP yang dipakai. Itu semua adalah bangkai kambing yang tidak ada harganya di sisi Allah. Maka dengan seperti itu kita tahu. Abu Jahal hidup bergelimang harta. Abu Lahab hidup bergelimang harta. Umayyah bin Khalaf hidup dengan kenikmatan. Dia bisa makan enak. Sahabat-sahabat Nabi Bilal yang disiksa sama dia. Hidup dalam kehinaan menjadi seorang budak. Warnanya hitam, rambutnya keriting. Tapi itu bukan tanda Allah enggak cinta. Jadi ingat, kehidupan di muka bumi ini, dunia ini, bukan ukuran tentang kedudukan seseorang di hadapan Allah. Enggak. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah tuh berbagi dunia kepada semua manusia. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Kenapa? Karena memang enggak ada gunanya dunia ini apabila tanpa ada keimanan di diri seseorang. Sesuatu yang tidak ada harganya apabila seorang tidak menggunakannya di jalan Allah Jalla Jalal. Artinya dunia ini barang. Allah bagi kepada siapa yang mau. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, وَلَا يُعْتِلْ إِمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau mau lihat kedudukan seseorang, jangan lihat kedudukan orang, kedudukan kita. Kalau kita jauh dari Allah, berarti antum ditinggalkan sama Allah. Antum gak ada kedudukannya. Walaupun di sini menjabat sebagai seorang bupati, menjabat sebagai seorang gubernur, menjabat ya sebagai seorang presiden pun, ketika jauh dari jalan ketaatan, gak ada kedudukan antum. Fir'aun tuh orang paling terhormat di Mesir. Orang paling ditakutin, paling disegani di Mesir. Aina huwa? Tidak ada. Baik. Yang ketiga. Yang subhanallah. Baik, ini ada yang kurang jamaah. Iya, silakan. Ini yang ketiga sebenarnya jamaah ya, bukan A. Tulis ini yang ketiga. Kemudian yang nomor satu nanti itu yang A-nya. Baik, yang ketiga Allah. Nah, nih kita Syekh akan melihat mengeluarkan hikmah di balik kekuasaan Allah yang kita tahu Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Allah Maha Kuasa, Maha Mulia. Allah bisa menyelamatkan nabinya dari siksaan orang-orang musyrikin. Karena ada, kita udah baca bagaimana ketika Abu Jahal hendak datang menginjak leher Nabi alaihissalam ketika sujud, malah Allah kirim Jibril, Allah selamatkan. Tapi tidak dalam semua kondisi. Allah Jalla Jalal bisa menyelamatkan Bilal bin Rabah, bisa menyelamatkan Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arq, bisa. Tapi kenapa Allah membiarkannya? Ada apa? Ini hikmah yang sedang hendak dikeluarkan. Taib. A. Ini baru A jemaah. Nah, ini hikmah yang pertama. Mengangkat derajat mereka. Kita semua tahu dengan hadis Nabi SAW. Bahwa asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balanya adalah para nabi. Para nabi. Kenapa? Karena mereka akan diangkat derajatnya. Dan mereka juga untuk memberikan panutan di yang B nanti ya. Kemudian menambah amal kebajikan. Ada orang yang amal kebajikannya gak mampu dia. Banyak sholat, banyak zakat. Akhirnya balak yang menimpa dia nih bisa menambah pahala buat dia. Kemudian kafarat. Sebagai penghapus dosa. Baik. Kemudian yang B. Nah, ya itu yang harus kita lakukan. Banyak orang mau mencontoh Nabi SAW kalau di waktu lapang aja. Tapi ketika sempit, lupa. Maka kalau kita bicara sunnah Nabi SAW, ya kita laksanakan secara kafah yang kita mampu melakukannya. Jadi orang kalau lagi susah, ingat sama sahabat Nabi. Ingat sama Nabi sendiri SAW. Orang lagi gak bisa makan hari itu. Nabi aja sering puasa sunnah. Gara-gara gak bisa makan. Ada orang mungkin gak bisa bayarin biaya sekolah anaknya. Karena dia hijrah, tinggalkan pekerjaan yang haram. Sehingga dia tidak bisa melakukan tadi pembayaran untuk sekolah anaknya. Dia ingat, itu cuma sekolah ini. Sebagian sahabat itu mati mereka sampai. Ini hikmah. Kenapa Allah biarkan para sahabat Nabi? Supaya kita ambil pelajaran bahwa saya masuk surga itu juga tidak mudah, jemaah. Baik. Yang keempat, nomor tiga ini yang nomor empat. Naam. Ini yang terjadi. Jadi cobaan yang Allah berikan itu liyamizal khabitha minat tayyib. Untuk memilah al-khabith yang buruk dari yang baik. Dari mana kita akan tahu emas yang kita pakai imitasi atau murni? Kalau sekedar ada stempel di sana, bisa ini stempel ini bikinan. Tapi untuk membuktikannya, bahwasanya gelang yang dipakai ibu-ibu ini 70% atau 90% emas aslinya, dari mana kita bisa membuktikannya? Apakah kita percaya dengan stempelnya saja? Dengan banyaknya kasus penipuan? Bahkan di tempat ini ada orang yang jual emas muda dikasih stempel tua. Akhirnya ditangkap sama kepolisian. Dari mana ketahuannya? Ketika dilebur. Ketika emas itu dimasak, kelihatan, oh ternyata dia hanya 30%. Makanya di Mekah tuh gak ada orang munafik. Yang ada mukmin sama kafir. Kenapa? Karena kalau beriman ya benar-benar dicoba dia secara fisik. Beriman enggak? Sedangkan sampai Medina, orang udah senang. Ada peperangan sekali-kali. Di mana orang-orang munafikin kalau ada perang minta maaf enggak bisa hadir karena keluarga yang sakit. Atau karena ini dan itu. Karena yang ada di Medina sudah mulai memetik keuntungan. Mau senangnya aja, enggak mau susahnya. Maka ujian ini untuk memisahkan mana yang baik dan buruk. Mana yang asli dan mana yang imitasi. Baik. Yang B. Barakallahu fiik ya. Iya, ini. Jadi subhanallah, ternyata sesuatu yang dilarang ya. Kajian, modelnya seperti kajian dilarang. Dibatalkan kajian. Ternyata hal itu bukan membuat orang malah tidak mengaji. Membuat orang malah ingin tahu, penasaran. Dan itu yang terjadi. Bagaimana kelak siksaan orang-orang musyrikin ini ternyata menambah keimanan para sahabat dan membuat orang-orang jadi kepingin tahu tentang Islam. Baik. Kemudian disebutkan di sini contohnya nih. Bagaimana dengan siksaan itu ternyata Islam semakin meluas. Kita ambil hikmahnya. Dengan disiksa di Mekah ternyata Islam sampai ke Habasyah. Sampai ke Afrika. Islam menyebar situ. Contoh yang kedua di sini. Tufail bin Amr ad-Dausi. Ketika ditakut-takuti. Jangan dengarkan Muhammad SAW. Dia itu bisa menyihir orang. Dia itu segala apa ya. Kalau sekarang itu istilah kampanye hitam mungkin. Dia sebutkan kejelekan-kejelekan Nabi alaihissalam yang akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi karena khawatir dia terpengaruh dengan Nabi alaihissalam, dia taruh kapas di telinganya. Dia sholat di Ka'bah karena ada Nabi alaihissalam, dia taruh kapas takut mendengar omongan Nabi alaihissalam. Akhirnya si Tufail ini jadi mikir, aku kayak orang bodoh aja ya. Masa aku adalah orang yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dia orang yang bangsawan di kaumnya, yang terhormat di kaumnya. Akhirnya Tufail gara-gara omongan orang-orang musyrikin ini malah datang ke Nabi SAW. Kepingin dengar omongan Nabi SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Bisa dibayangin. Jadi kita ambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh mereka itu. Baik. Kemudian C. Nah, jadi siksaan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada sahabat Nabi akhirnya ternyata mendorong orang-orang musyrikin lain jadi enggak tega. Manusia itu kan punya perasaan. Malahan ternyata mereka belain orang-orang Islam. Karena terlihat umat Islam tertindas sama mereka. Jadi udah terlalu berlebihan orang-orang musyrikin melakukan hal itu. Hanya muncul karena setiap manusia kan dilahirkan dalam fitrah. Kita tuh gak suka melihat orang lain disiksa. Kita melihat binatang disiksa aja gak tahan hati kita. Gimana kalau melihat manusia? Dan ini dilakukan oleh orang-orang kufar yang akhirnya mendorong mereka untuk masuk Islam. Tapi disebutkan di sini contoh-contohnya Hamzah radhiyallahu anhu. Bagaimana proses Hamzah masuk Islam? Salah satu penyebabnya karena dia mendengar Nabi alaihissalatu wassalam dipukul oleh Abu Jahal. Maka yang mendorong Hamzah itu adalah karena kekerabatan sama Nabi alaihissalatu wassalam. Yang enggak boleh itu dilakukan. Akhirnya Hamzah masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala disebutkan di sini Umar keluar dari rumahnya dengan membawa pedangnya, memiliki keinginan untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Akhirnya dia dapat informasi kalau ternyata adiknya Umar masuk Islam bersama suaminya. Dan di situ ada Khabbab bin Arad. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menuju ke rumahnya adiknya Fatimah binti Khattab, ya. Kemudian dia datang ke sana dalam kondisi melihat adik perempuannya bersama iparnya Umar bersama Khabbab yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Maka di situ ada peristiwa pemukulan dari Umar bin Khattab kepada putrinya. Kemudian Umar jadi kesian sama putrinya. Kepada adiknya Affan. Kepada adiknya akhirnya Umar jadi kesian. Akhirnya Umar ingin membaca apa sih yang kalian baca, ya. Ada rahmat di diri Umar, ya. Ini kisah masuk Islamnya Umar. Disebutkan oleh Ibnu Hisham. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi yang jelas Umar bin Khattab masuk Islam. Salah satu penyebabnya dikarenakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Baik, kemudian yang keempat, ini bukan yang keempat jemaah, yang kelima. Nah, subhanallah tuh, kita jangan putus asa. Kadang-kadang kita, fulan, aduh gak mungkin fulan masuk Islam. Oh fulan berat masuk Islamnya. Doakan, dakwain. Ternyata orang-orang yang menyiksa Nabi masuk Islam. Umar bin Khattab yang punya niat untuk membunuh Nabi alaihissalatu wassalam masuk Islam. Terus bagaimana? Orang-orang yang sekarang, yang kadang-kadang kita melihat begitu memeranginya dakwah, ya. InsyaAllah, mereka pun bisa masuk Islam. Dengan doa. Kita minta sama Allah Jalla Jalaluh. Dan dengan ada usaha kita berakhlak mulia. Semoga mereka akhirnya menerima agama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah mungkin kita masih ada waktu. Berapa menit jemaah? Ada 6 menit. Silakan. Ya. Ummu Kalsum. Anak Nabi itu Ummu Kalsum menikah di mana? Yang belum menikah itu cuma Fatimah ketika hijrah. Jadi semuanya Fatimah kan paling kecil. Nah. Jadi mereka menikah dalam kondisi Nabi alaihissalatu wassalam ketika itu mungkin sudah mulai berdakwah atau malah belum menjadi nabi ya. Jadi anak-anak itu masih kecil-kecil sebenarnya ketika menikah. Siapa? Ummu Kalsum. Karena kita tahu Nabi alaihissalatu wassalam menikah umur 25 tahun, umur 40 tahun jadi nabi. Berarti anaknya paling besar umur berapa? 14 tahun mungkin ya. Seperti itu. Betul, ya. Ummu Kalsum akhirnya menikah dengan Utsman dan meninggal dunia ya. Kemudian Ruqayyah juga menikah dengan Utsman bin Affan dan dua-duanya janda. Iya. Siap, kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Bismillah. Orang yang gimana? Bentar. Enggak ada masalah, dia berhaji. Kalau itu hadiah dari orang tuanya. Sebenarnya kan dia itu pakai duit dia. Cuma memang sekarang sekarang kan haji itu harus memang naruh apa? Uang muka di bank. Jadi naruh uang muka di bank kemudian nyicil. Kalau dia tidak melakukan itu kayaknya enggak akan bisa berangkat haji kecuali pakai haji plus mungkin. Jadi kalau haji yang di Indonesia kayaknya semuanya sistemnya seperti itu kan? Iya. Jadi Anda rasa enggak ada masalah dia terima hadiah dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mendaftarkan haji kita umpamanya ya. Anak dikasih tahu, ya Abah sudah daftarkan kau haji lewat bank muamalat. Artinya memang daftarnya di sana. Kemudian si orang tua ini melunasin. Sampai datang waktu berangkatnya. Karena berangkat hajinya kan mungkin daftar sekarang baru 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun itu dilunasin. Anda rasa untuk yang seperti itu memang gak ada masalah ya. Karena memang Anda lihat sistem yang ada seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Jadi subhanallah jemaah ya. Ya mau tidak mau dia mungkin punya peran di situ ya. Punya peran di situ memudahkan pekerjaan itu. Sehingga mungkin dia akan dapat bagian dari dosa itu. Walaupun hasil kerjaan dia narasa. Karena TKW ini kan gak semuanya gak tanpa mahram ya. Dan juga perusahaan itu bukan hanya memberangkatkan TKW sebenarnya. Mereka TKI sebenarnya. Mereka memberangkatkan PJTKI biasanya namanya kan. Jadi yang diberangkat itu ada laki, ada perempuan. Seperti itu. Jadi paling tidak kalau dia kerja di tempat itu. Kalau dia mau tetap di sana. Dia berusaha untuk memberikan warna. Untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan masukan. Ya. Karena selain. Anda dengar jemaah ya. Kemarin cerita. Bahwasanya salah satu yang menyebabkan. TKW ke Saudi itu ditutup. Karena ternyata salah satu ibu menteri kita itu TKW. Pernah kerja dulu di Jizan kalau enggak salah. Dia mengatakan ibu saya yang jadi TKW. Jadi enggak ada lagi TKW dari Indonesia. Karena memang ya dia pergi ke sana, tidak ada perlindungan. Dia di rumah orang asing di sana ya. Kita nggak bicara yang di Saudi, bicara di Korea, di mana-mana. Sama kurang lebih sebenarnya ya. Ketika bersama orang-orang yang taat, mungkin dia aman. Jadi Anda rasa masalah itu ya, ya berusaha orang itu kerja di sana dan memberikan masukan ya. Memberikan masukan, maksudnya janganlah, jangan TKW umpamanya. Selain masalah mahramnya juga, bisa disampaikan kepada mereka masalah-masalah yang terjadi dengan TKW ini. Kasus perzinaan di sana, kawin, banyak TKW itu, kawin di sana, padahal punya suami di Indonesia. dia hanya nikah selama masa kerja. Dan ada yang izin sama suaminya. Na'udzubillah. Jadi udah ya karena jauh dari ilmu ya. Maka paling tidak tuh orang yang kerja di sana bisa memberikan warna, memperbaiki. Semoga gak ada masalah di tempat sana. Kalau ada usaha dia untuk memperbaiki di sana ya. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Ana rasa mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Pamannya murtad. Murtad pamannya. Ya tetap paman murtad, tetap paman dia. Tidak akan berubah ya. Artinya, sebagaimana orang tua yang kafir pun, hubungan darah itu tidak terputuskan. Hanya mungkin ada masalah-masalah warisan yang memang dalam Islam itu, yang kafir tidak mewarisi yang muslim, muslim tidak mewarisi yang kafir, sebagaimana pernah kita bahas hal itu. Adapun pamannya kalau tinggal bersama dia, berusaha dia ini untuk memperbaiki pamannya. Kalau merasa tidak nyaman, kasih tempat pamannya khusus. Sehingga tidak di rumah. Sehingga mempengaruhi anak-anaknya nantinya. Ya. Jadi seperti itu Ana lihat. Ana barusan kurang jelas dengarnya sih. Tapi apa jawaban Ana sesuai pertanyaan? Ya paman dia. Seorang kakak punya adik, adiknya murtad. Umpamanya. Itu tetap adik dia gitu loh. Maka dia punya beban ya bagaimana. Memang ada hal-hal agama yang gak bisa lagi sama dia umpamanya. Seperti itu yang saya sampaikan. Tapi kalau yang lainnya ngerasa tetap itu paman. Kalau itu adik, itu adiknya. Dia berusaha untuk merangkulnya kembali. Jangan ditinggal. Banyak orang-orang karena adiknya murtad udah dibiarin. Akhirnya sang adik malah jauh dari agama. Tunggu insya Allah ada satu titik adiknya balik. Kadang-kala adik perempuan yang nikah dengan non-muslim karena suaminya non-muslim. Suaminya Nasrani umpamanya. Nanti ada titik balik, rumah tangga itu kayak gitulah. Ada titik balik, kita selamatkan adik kita. Jangan malah dibiarkan. Karena bagaimanapun itu adik kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.